Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam asyrafil anbiya'il mursalin wa alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan bacaan khulasatu fi usul fiqh kita sampai di hujjiyatul ijma'. Ya, kita bacakan tentang kelegitimasian ijma' ataupun legalitasnya ijma' atau kehujjahan ijma' gitu ya kalau bahasa Indonesianya. يعتبر الإجماع من أقوى وأهم الحجج الشرعية. إجماع dianggap termasuk ataupun diantara hujjah syar'iyah yang paling kuat dan yang paling penting. Ya, termasuk ataupun diantara hujjah-hujjah syar'i yang paling kuat dan yang paling penting ijma ini. Kenapa bisa demikian? لأنه معصوم عن الخطأ. Karena ijma ini maksum dari kesalahan, terselamat dari kesalahan. Wa huwa allazi waqafa fi wajhi al-muharrifin wal mubtilin alladziina hawalu ta'wil an-nusus wal khuruj biha wal khuruj ya alladziina hawalu ta'wil an-nusus wal khuruj biha an zahiriha. Dan ijma ini jugalah yang menghadang para muharrif atau ahlu tahrif dan wal mubtilin ahlu ta'til, yang mana mereka menawarkan ataupun memaparkan ataupun memberikan gitu ya menawarkan ta'wil-ta'wil nas ya, menawarkan ta'wilan-ta'wilan nas dan keluar dari makna zahirnya ataupun dan mengeluarkan nas dari makna zahirnya. Ya, jadi iya, wal mubtilin maksudnya orang-orang yang membatilkan ataupun menta'til ya, mengapal makna-makna nas kan gitu. Muharrifin orang yang mentahrif. Mentahrif, iya. Enggak boleh juga. Apanya? Enggak, ini kan tadi begini, yu'tabarul ijma' min aqwa wa ahammil hujaj syar'iyyah. Ijma' ini dianggap ataupun dikategorikan sebagai hujjah syar'i yang paling kuat dan paling penting. Ya. Hujjah-hujjah apa termasuk kan gitu. Kategori hujjah-hujjah syar'i yang paling kuat dan yang paling penting. Apa alasan kita katakan demikian? Li'annahu ma'sumun 'anil khata'. Kan itu pertama, karena ijma' ini maksum dari kesalahan, terselamat dari kesalahan. Kedua, wa huwa alladhi waqafa fi wajhi al-muharrifin wal mubtilin alladhina hawalu ta'wila an-nusus wal khuruja biha an zahiriha. Dan juga karena ijma' inilah yang menghadang ataupun memperisai ataupun waqafa fi wajhin, berdiri di wajah di hadapan muharrifin gitu ya, menghadang ataupun apa lagi ya, ngatiin waqafa fi yang menghadang lah ya, jadi berhenti ya, berhenti di hadapan ataupun di wajah para muharrif. Muharrif itu maksudnya ahlu tahrif wal mubtilin ahlu ta'til alladzina, di mana muharrif dan mubtilin ini adalah orang-orang yang hawalu ta'wilan nusus, menawarkan ta'wil-ta'wil nas, pemalingan-pemalingan makna nas, wal khuruj biha an zahiriha, dan mengeluarkan nas dari zahirnya. Itulah kerjaan orang ahlu tahrif dan ahlu ta'til. Nah, ijma ini menghalangi hal tersebut. Karena kalau udah ijma udah siapapun harus ngikutin itu, seperti yang sudah kita bahas kemarin di permasalahan ijma sebelumnya. Siapapun harus ngikutin itu ya kan gitu. Seperti kemarin idza wa anna al ijma idzan aqada lazima al jami'ul amalu bih. Kan begitu kan? Nah, dengan adanya ijma ini maka nggak bisa ada lagi munculnya pemikiran-pemikiran gitu. Karena pemikiran akan terhapus gitulah. Ya, makanya di sini dikatakan wa huwa alladhi waqafa fi wajhil muharrifin. Nah, demikian. Walau lal ijma, ya lebih lanjut lagi, musannif mengatakan, yakni Syekh Muhammad Hasan itu, walau lal ijma laqama kathirun mimman dzakarna min ashabil ahwa bi ta'wilin nususi wa hamalaha ala jahlihim wa syahwatihim wa ahwaihim. Dan andaikan tidak ada ijma, andaikan tidak ada pengakuan ataupun tidak ada kelegitimasian ijma, laqama katsirun mimman dzakarna min ashabil ahwa. Niscaya bermunculan lah, banyak bermunculan. Niscaya banyak bermunculan dari siapa-siapa yang kita sebutkan dari kalangan ashabul ahwa ataupun apa namanya pendewa perasaan gitu ya, atau apa pengagung ya, pengagung perasaan ya kan gitu. Min ashabil ahwa, dari kalangan pengagung perasaan, ditakwilin nusus. Misalnya ini akan banyak muncul ya, banyaklah bermunculan mentakwilkan nas-nas. Kalau ijma enggak ada kan begitu. Ini kan laula ijma mawjudun ya. Iya benar. Iya, walaula ijma, jadi maksudnya walaula ijma mawjudan mawjudun. Laqama katsirun min laqama katsirun bi ta'wilin nusus mimman dzakarna min ashabil ahwa, kan begitu. Ini saya banyak bermunculan ya, dari kalangan orang-orang yang kita sebutkan tadi ya, apa namanya berupa pengagung perasaan kan gitu. Ditakwilin nusus, dengan mentakwilkan nas-nas tersebutnya sesuai dengan perasaannya. Wahamalaha, dan mereka membawanya ya kan gitu. Wahamalaha, dan mereka membawanya ala jahlihim, berdasarkan kebodohan mereka. Ala syahwatihim, berdasarkan apa namanya keinginan mereka. Wa ahwahim, dan perasaan-perasaan mereka. Walidzalika wajadna ashabul ahwa yahmiluna alal ijma'i hamlata ashwa'i atau ashwa'i. Ashwa atau ishwa? Lakoma kita bilangkan apa lagi? Lakoma kita omongkan. Iya, ashwa ya. Jawab syarat dari laut. Ya makanya kita Indonesia kan apa? Lakoma. Muncul. Tegak. Berdirilah banyak ya. Jadi laqama nisanya berdirilah banyaklah, apa, berdirilah banyak dari kalangan ataupun dari orang-orang yang kita sebutkan berupa pengagung perasaan gitu ya. Baik. Nah, adapun tadi, dan oleh karena itu ya, walidzalika tadi kita lanjutkan ke walidzalika. Walidzalika wajadna ashabal ahwa yahmaluna ala ijma' hamlata ashwa. Nah, dan oleh karena itu maka kita dapatilah ya, maka kita dapatilah mereka, maksudnya ashabul ahwa, pembawa pengagung perasaan ya. Jadi maka kita dapati para pengagung perasaan tersebut yahmaluna ala ijma' yahmiluna ala ijma' hamlata ashwa, melawan ataupun apa namanya itu ya, melawan ijma itu dengan serampangan ataupun membantai ijma dengan serampangan. Ya, hamlat aswa, ya, membantai ijma dengan serampangan ataupun enggak berkonsep ya, menyerang ijma dengan tidak menggunakan konsep hamlat aswa. Ya, apa aswa di situ? Membabi buta ya, membabi buta kalau bahasanya di sini ya. Ya, membabi buta. Jadi menyerang ataupun menghantam ijma itu dengan membabi buta, enggak pakai konsep ya. Atau sangat-sangat tak logika gitu ya istilahnya. Ya, hamlat aswa, sangat-sangat tidak logika, enggak masuk akal. Serampangan. Ya, serampangan di situ ya. Iya. Nah, secara ya bertindak secara serampangan, benar. Bertindak secara serampangan. Min ajli tahtini hadzal husni hadzal iya husnul hasin ya, min ajli tahtini hadzal husnul hasin. Apa tujuannya, apa gunanya ya, agar runtuh ya, agar hancur ya, dinding yang kokoh ini, benteng yang kokoh ini ya, hadzal husnul hasini wasuril mani'i lil islami, dan pagar baku ya, mani ataupun ya, sama aja lah, kokoh ya, pagar kokoh untuk Islam ini ya, itulah tujuannya, agar benteng dan pagar kokoh tersebut runtuh gitu loh. Min ajli tahtim ya, tahtim kita artikan runtuh ya, meruntuhkan ya. Tahzim min ajli tahzim hadzal hisnil hasin was-suril mani'i lil islami. Supaya liyasilu ila ma'aribihim, agar keinginan-keinginan, tujuan-tujuan mereka itu tercapai. Keinginan orang batil tadi. Iyalah, ahlul tahrib dan ahlul ahlul butlan tadi. Oh. Ya, ahlul tahrib dan ahlul butlan tadi. Berarti ahlul tahrib sama butlan tadi membawa bendera setan. Ya iya ya, namanya mereka membawakan takwil-takwil apa mentakwil nas-nas yang batil kan gitu ya. Takwil-takwil batil. Ataupun tafsir-tafsir batil begitu loh. Lebih ke kelompok syar mana nih? Hmm? Ya, ahlul bid'ah lah pokoknya. Oh, iya, ya, ya tentunya di luar dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ya firaq ya, kalau dia bilangnya al-firaqul al-firaqud dalalah ya, kelompok-kelompok sesat. Ya jadi mereka juga berbicara tentang hal kayak begini, sama seperti kita kan berbicara tentang hal seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya intinya jika tidak ada ijma maka bahaya. Nah demikian. Ma'aribihim. Ma'aribihim. Ma'arib itu jamak dari ma'ribah kalau enggak salah saya. Iya, jamak dari ma'ribah. Ma'aribihim. Jamak dari ma'ribah. Coba lihat aja di kamus nanti. Ma'ribah atau ma'rab? Atau ma'rab, lupa saya. Agar tercapainya tujuan keinginan mereka. Iya, tujuan. Ma'rab ya? Maksud ma'rab tujuan. Ah, ya ma'rab ya, itulah dia. Jadi liyasilu ila ma'aribihim. Ya, agar tujuan-tujuan ataupun maksud-maksud mereka itu tercapai. Walaqad sarraha ahaduhum, dan sungguh salah seorang dari mereka itu telah memperjelasnya terang-terangan. Walaqad sarraha ahaduhum, ya, salah seorang dari mereka itu telah terang-terangan. Walau aradtu an usammihi lasammaitu masyhuran. Ini yang saya enggak paham, walau aradtu an usammihi atau walau aradta ini. Walau aradta an usammihi lasammaitu masyhuran. Ya bisa juga aradtu, bisa juga aradta ya, saya pikir ya. Maksudnya kalau misalkan engkau ingin aku menamakannya, ini saya aku akan menamakannya masyhuran. Nah, ini yang enggak ngerti saya. Itu di nama itu maksudnya dikasih masyhuran terkenal saya. Berarti kan di sini aradtu. Walau aradtu. Enggak, kan bisa aja walau aradta usammihi, kalau engkau pengen aku nyebutin namanya, ini saya akan aku sebutkan bisa juga iya, kan gitu ya. Jadi enggak tahu ya. Secara masyhur. Nah, ini lasamma itu kenapa harus aku ini saya aku akan menyebutkan namanya secara masyhur gitu maksudnya. Kok mungkin si ahaduhum ini saat. Iya benar, nah, kan begini kan walaqad sarraha ahaduhum. Ya. Nah, walaupunlah misalkan kalian ingin ataupun misalkan aku ingin menyebutkan namanya, misalnya aku sebutkan namanya, tapi kayaknya lebih tepatnya kau ingin ya, kalian ingin ya. Kalau kalian ingin aku menyebutkan namanya, ini saya aku sebutkan namanya ya, gitu. Kan. Cuma kok namanya kok namanya masyhur gitu loh. Memang namanya masyhur atau gimana? Lasamaitu, mungkin namanya sudah masyhur di kita. Begitu ya, lasamaitu masyhuran, bahwa nama itu sebenarnya masyhur, cukup terkenal gitu ya. Wallahu a'lam. Enggak disebutkan namanya. Iya, enggak disebutkan ya. Iya, pokoknya gitulah ya. Intinya kalaupun aku mau nyebutin namanya dia ya, bisa aku sebutin ya, ahaduhum dari salah seorang dari mereka ini. Karena fi ba'd kutubihi, ya di mana dia terang-terangan di dalam sebahagian kitabnya, di dalam sebahagian kitab-kitabnya, bi annahu yuridu tahtim, bahwa dia secara jelas menyatakan yuridu tahtimal ijma, ingin meruntuhkan, merobohkan ijma. Min ajril wusuli ila ghayatihi wa ma'aribihi, agar sampainya tujuan-tujuan dia, keinginan-keinginannya dia. Faqala ba'da an syakkaka fi wuqu'il ijma, maka lalu dia pun berkata setelah dia memunculkan keraguan di dalam ketetapan ijma, di dalam terjadinya ijma kan ya, jadi memunculkan keraguan, bisa saja memang bahwa ijma itu pun tetap salah gitu loh. Ada kesalahan di pandangan ijma, sementara kan tadi dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah ijma adalah hujjah, yang artinya apa, kita lazim al jami al amal bihi kan begitu. Nah, lazim al jami al amal bihi kan begitu ya. Nah, sementara dia memunculkan itu, faqala, ya, lalu dia pun berkata, ba'da an syakkaka fi wuqu'il ijma', setelah dia memunculkan keraguan di dalam munculnya ijma' ataupun terjadi ijma' tadi, maka dia pun berkata, fa idza thabata lana butlanul ijma', maka tatkala ataupun ketika telah tetap bagi kita, telah jelas bagi kita batilnya ijma' ataupun cacatnya ijma' ataupun bahwa ijma' ada kesalahan, kan gitu ya, salahnya ijma', hana alaina ta'wilu nuzuli Isa bin Maryam akhir az-zamani bi buduwil khairi was-salah was-salahi. Jadi maka dia pun akan berkata, setelah dia munculkan keraguan, ya, setelah dia munculkan keraguan dalam terjadi ijma', maka dia pun berkata, karena telah tetap bagi kita, ya, karena telah jelas bagi kita batilnya ijma', ya, batilnya ijma' ini, batilnya pandangan ijma', hana alaina, maka hana datang. Hana waktu salat, ja'a waktu salat. Ini hana ala. Hana. Jadi mudah. Ah ya benar. Hana alaina ta'wilu nuzul Isa, ya hana lana, mudahlah bagi kita, ya. Mudah bagi kita mentakwilkan turunnya Isa bin Maryam pada akhir zaman itu, maksudnya adalah apa? Buduwil khair was-salah. Munculnya kebaikan dan kebajikan. Itulah makna, itulah takwil ataupun tafsiran dari turunnya Isa bin Maryam. Ya, sehingga demikian jadinya, bahwa yang dimaksudkan dengan turunnya Isa bin Maryam adalah buduwil khairi was-salahi, munculnya kebaikan dan kebajikan. Itulah makna dari nuzul Isa bin Maryam pada akhir zaman, yang artinya pada akhir zaman bermunculan kebajikan dan kebaikan. Takwilan dia. Ya, otomatis kan gitu takwilan dia tadi. Thumma dzakara baqiyah baqiyata ma yuridu ta'wilahu min nususil Qur'an wa sunnah. Ya, kemudian dia pun menyebutkan yang lain-lainnya dari apa-apa yang dia inginkan dalam mentakwilkan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah. Ya, begitulah akhirnya. Summa dzakara baqiyata ma yurid. Ya, kemudian dia pun menyebutkan apa yang selainnya dari apa yang dia inginkan. Ya, dalam mentakwilkan nas-nas Qur'an dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah akhirnya. Jika kita tidak melegitimasi ijma'. Standar misalnya. Iya. Makanya dia katakan tadi, yu'tabaru ijma' min aqwa wa ahammil hujaj asy-syar'iyyah, dengan alasan-alasan yang dia sebutkan tadi. Pertama, li annahu ma'sum anil khata'. Wallahu a'lam bissawab. Wa aham. Kalau enggak salah di tabel kan pernah yang kita lihat di tabel dulu, apakah ijma' masuk ke muttafaq alaih atau gimana? Tabel mana? Kan ada dulu tabel masalah dalil. Kan dalil yang muttafaq alaih itu ijma' masuk. Ijma' masuk ya? Yang enggak masuk. Ada yang dulu tabel dulu. Yang enggak masuk kan amalan penduduk Madinah apa segala macam. Ijma' masuk ya di situ ya? Kan Quran, kemudian sunnah, ijma', qiyas. Qiyas itu masuk gitu ya. Itulah dia. Ya, itulah dia. Makanya di sini pun beliau katakan min aqwa wa ahammil hujjah, dia kena hasilnya begini, kalau misalkan ijma' enggak kita akui. Kan gitu. Makanya dia kata, dia memberikan contoh tadi, dan kalau saya mau nyebutin namanya sebenarnya bisa aja gitu lah kira-kira ya, nama masyhuran ya, karena dia tuh masyhur kan gitu. Di diri mereka mungkin terkenal ya, di diri Hasan itu ya. Kayaknya iya ya, di diri emang nggak tahu siapa nih yang dimaksud, saya pun nggak ngerti juga ini. yang jelas secara sahih secara terang-terangan dia ngakui di dalam sebahagian bukunya, di mana dia katakan dia ingin meruntuhkan pandangan ijma tersebut. Ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Idzan falladhi yuhawwilu bainahu wa baina ma yuridu huwa hadzal jidar tembok. Iya, tapi jidara atau apa ini ya? Idzan falladhi yuhawwilu bainahu wa baina ma yuridu huwa Idan, maka jadi kesimpulannya, ya kesimpulannya adalah فَالَّذِي يُحَوِّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُ هُوَ هَذَا الْجِدَارُ الْمَتِينُ وَالْحِسْنِ الْمَنِيُ وَهُوَ الْإِجْمَاءُ. Ya. Maka kesimpulannya, yang merubah ataupun yang apa namanya, yang mengganti antara diri kita dan antara apa yang kita inginkan, ya antara diri kita dan apa yang kita pahami, kan gitu lagi ya. Jadi baina mayurid, ya, mayurid adalah sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kita inginkan, adalah tembok ini. Hadzal jidarul matin adalah tembok yang kuat ini dan benteng yang kokoh ini, yaitu al-ijma. Ijma inilah yang menghalangi kita untuk yang menghalangi diri kita atau yang menghalangi kita dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita sebenarnya memang menginginkan ini, tapi keinginan kita ini itu dirubah oleh jidar gitu loh. Nah, jadi yang merubah diri kita dengan apa yang kita inginkan adalah al-jidarul matin ini ataupun al-ijma ini. Ya, ijma inilah yang merubahnya. Jadi sebenarnya waktu kita baca sebuah nas itu, otak kita mungkin ngarahnya entah kemana, kan gitu ya. Ya, sesuatu yang kita inginkan ngarahnya entah kemana. Namun karena adanya tembok ini, karena adanya ijma ini, jadi merubah ya, merubah kemauan kita kepada yang seharusnya begitu loh. Intinya yuhawwilu bainahu, jadi sesuatu yang bisa merubah dirinya, ya, sesuatu yang bisa merubah dirinya dan apa yang dia inginkan, ya, merubah diri antara dirinya dan antara apa yang dia inginkan adalah tembok ini, yaitu ijma ini. Ijma inilah yang bisa merubahnya. Karena apa ya? Karena ketentuan ijma adalah apa? Hujjah. Jadi ya udah, mau enggak mau kita ke sana ngarahnya, larinya, karena sudah ijma begitu loh. Jadi temboknya ini penghalang. Iya, penghalang antara diri kita dengan antara yang kita inginkan. Gitu loh. Fal ladzi yuhawwilu bainahu wa baina ma yurid hadzal jidarul matin wal hisnil mani wa huwal ijma. Itulah menghalang apa namanya yang merubah gitu loh. Yang merubah kemauan kita. Jadi yang merubah kemauan kita adalah al-jidar ini. Ataupun yang merubah kemauan dia, ya kemauan si ahlul butlan tadi, kan ini dengan apa antara dirinya adalah al-jidar ini. Merubah dari yang mau jadi tidak mau gitu ya. Ya otomatis jadinya kan gitu ya. Mau enggak mau kita melepas kemauan kita, kan gitu ya, melepas pemikiran kita gitu loh. Karena sudah ijma. Inilah hujjiyatul ijma tersebut, ya. Inilah faedah dari hujjiyatul ijma, kehujjahan ijma. Nah, demikian. Bal balagatis safaha bi ba'dihim ila an qal innal ijma bidah. Ya bayangin. Jadi bahkan parahnya kebodohan dari sebahagian mereka itu sampai mereka berkata bahwa ijma ini bidah. Ya, enggak ada tuh ceritanya ijma itu bidah. Ya, itu dulu. Kan, hah? Oh, kita enggak ada kias ya, orang salah kias. Kurang kias saya. Enggak mau. Nah, itu lain, itu lain ya. Itu lain. Mas kias. Ya, kias ya. Nah, itu lain. Baik. Nah, demikian. Jadi bal balaghatus safaha, ya. Bal balaghatis safahatu bi ba'dihim ila an qal, ya, sampai-sampai kebodohan itu, ya, sampai-sampai kebodohan tersebut itu dari sebahagian mereka sampai menyatakan innal ijma bid'ah. Kaburat kalimatun, kaburat atau kabarat? Kaburat ya, kalau kabara menua ya. Ya kan, kalau kabura membesar ya. Ya, kaburat kalimatun kharajat min famihi. Jadi kata yang keluar dari mulutnya itu apa namanya, dosa besar gitu ya. Fama qala illa buhtanan wa zuran. Maka tidaklah yang dia katakan itu kecuali buhtan wa zuran. Apa namanya? Kedustaan ya. Kedustaan dan kebohongan gitu ya. Buhtanan. Iya, buhtanan. Illa buhtanan wa zuran. Zuran. Iya, zur sama ya, kebohongan dan kedustaan. Iya, illa buhtanan wa zuran. Ini dan kedustaan. Nah, begitu. Jadi kaburat kalimatun kharajat min famihi, besar sekali pernyataan yang keluar darinya itu, fama qala illa, maka tidaklah yang dia katakan itu kecuali buhtanan wa zuran, ya, kebohongan dan kedustaan. Ketika dia katakan innal ijma bid'ah, ijma itu bid'ah, enggak ada itu ijma. Ya, karena memang enggak pernah ada ijma, istilahnya tidak ada pernah ada istilah ijma di kalangan di zaman Nabi dan sahabat, kan gitu. Jadi ijma itu bid'ah. Ya, enggak ada di masa Nabi kan. Ya. Ya, ya intinya kan enggak ada ya. Kullu bid'atin dhalalah. Masa Nabi ya bid'ah lah. Baik, kita lanjutkan ya. Wa qad qala mithlu hadza qadiman nadhami. Wa qad qala mithla wa qad qala misla hadza qadiman nadhami an-nadhamu ya. Ya waqad qala ya waqad qala misla hadza qadiman an-nadhamu sahibu kitabi nasrut tathlith ala tauhid kama qala ibn as-subki kama qala ibn as-subki. Ya, dan sungguh pernyataan semisal ini itu sudah ada sebahagian penulis, ya sudah ada lama sebahagian penulis menyatakannya. Ya gitu ya. An-nazam itu maksudnya sebagai para penazam gitu ya. Iya. Contohnya adalah sahibu kitab pengarang kitab Nasr Tathlits ala Tauhid kama qala Ibnu Subki, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Subki, sebagaimana yang dinyatakan ataupun dinukil oleh Ibnu Subki. Ya, intinya maksudnya gini, wa qad qala mithla hadza qadiman. Jadi sudah lama pernyataan seperti ini sudah lama ada. Ya, dari an-nazam para penazam gitu ya. Ya, contohnya adalah sahibu kitab Nasr Tathlits ala Tauhid ya, maka maqalahu Ibnu Subki wa qad qala tathlits itu apa? Ini benar an-nazamu ini nazam baca ya. Maksudnya ini marfu, ini yakin ini marfu an-nazamu wa qad qala mithla hadza qadiman an-nazamu. Yakin marfu ini? Fa'il dari qala. Berarti wa qad qala an-nazamu mithla hadza qadiman. Lalu sahibnya sebagai apa? Harus kita baca apa itu? Qad qala mithla hadza qadiman. Gimana? Sebagai apa kira-kira? Sahib. Berarti sahibu kitab badal dari an-nazam. Nah, maksudnya saya memastikan terjemahan saya tadi benar. Iya. Yeah. Ya, berarti sahibu kitab adalah badal dari an-nazam ya. Betul. Maksudnya jangan sampai pemahaman saya salah. Salah pula karena saya enggak kenal nih sama kitab Nasrut Tafsir al-Tauhid. Ya, enggak kenal. Karena kan jadi secara kalau memang itu karena ini saya sedang berarti kalau apa pemahaman saya ini sedang menuduh penulis kitab Nasrut Tafsir al-Tauhid adalah orang yang punya pemikiran itu tadi ya kan gitu ya. Iya bahwa ijma itu adalah bid'ah. Kan gitu. Karena kata Syekh kan wa qad qala mithla hadza dan sungguh telah ada yang berkata dan sungguh telah ada nazam yang berkata hal yang serupa sudah apa sudah ada lama ya sudah ada lama nazam. Nah dia itu adalah penulis kitab ya, berarti kan gitu kan berarti kan saya sedang menuduh bahwa penulis kitab Nasr Tafsir al-Tauhid ini adalah sebab saya enggak kenal nih sama penulis kitab ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Subki kan gitu ya. Iya. Jadi berarti benar itu ya. Berarti sahibu kitab adalah badal dari an-nazam ya. Baik, masyaallah. Ya wa ayya kana hadha al-qa'il al-musyakkik wa ayya kana hadha al-qa'il hadha al-qa'il al-musyakkik ayya biasanya artinya apa? Hati-hati apa enggak ini? Iya yang enggak jadi ya. Wa ayyan kana ya. Apapun itu. Wa ayyan kana atau wa ayya kana? Apapun itu perkataannya muskil. Ayyan. itu. Dan kana hadzal qailul musyakkik. Dan perkataan apa namanya? Perkataan orang yang berkata memunculkan ataupun ya orang yang berkata ya hadzal qail. Orang yang berkata yang memunculkan keraguan ini al-musyakkik ya, orang yang memunculkan keraguan ini ayan apapun yang dia katakan fama mithluhu wa mithlul ijma'i fil Islam ya, fama mithluhu wa mithlul ijma'i fil Islam ya, ini tidak ada semisalnya dan semisal ijma' di dalam Islam illa kama qala syair, maka tidaklah kecuali sebagaimana dinyatakan oleh syair la yadurrul bahra amsa zakhiran la yadurrul bahra amsa zakhiran an rama fihi gulamun bihajarin. Ini fa'il dari yadurru adalah an rama fihi gulamun bihajarin ataupun masdar muawwal itu, lalu maf'ulun bi dari yadurru adalah al bahra, adapun amsa zakhiran adalah hal bagi al bahra dan zakhiran sendiri maknanya apa? Akhi, saya enggak tahu ini zakhiran arti dari zakhir. Amsa sebagai apa sih? Yang penuh. Amsa zakhiran. Oh, yang penuh ya, berarti laut yang apa namanya? Laut yang penuh. Lagi pasang. Oh. Ya. Amsa zakhiran karena biasanya memang pada sore hari itu laut lagi pasang gitu ya. Jadi saat laut lagi penuh-penuhnya gitu ya. Saat laut lagi penuh-penuhnya. Kan gitu. Jadi saat laut lagi penuh-penuhnya tidak bermudarat bagi laut ya. Tidak bermudarat bagi laut yang lagi penuh-penuhnya seorang anak melemparkan batu ke dalamnya. Ya, maka untuk apa? Ayyan kana hadzal qa'il musyakkik, apapun yang dinyatakan oleh musyakkik itu ya, apapun yang dinyatakan oleh musyakkik tersebut ya, semisal seperti tadi atau ini fama mithluhu, semisal dia katakan al ijma adalah bid'ah atau semisal dia katakan ijma itu tidak ada di Islam kan gitu ya, atau sebagainya lah, intinya entah apalah, intinya apapun yang dia katakan illa kama qala syair, tidak lain kecuali kita nukilkan ataupun kita sadur pernyataan syair ini untuk dia la yadurrul bahra amsa zakhiran an rama fihi gulamun bihajar. Enggak bermanfaat. Ya, artinya enggak akan goyah gitu ya. Artinya enggak ada apa-apa. Iya. Intinya begitu. Ya sebagaimana halnya seorang anak ngelempar batu ke dalamnya. Ya, maka bergoyang pun enggak laut itu gitu. Saat laut itu lagi kan gitu ya. Demikian. Kelebihan. Nah. Dilemparkan batu ya, cuma kelempeng. Seorang anak lempar batu ke dalam laut. Ya anak paling pun batu yang bisa dia lempar batu kecil, ya tempeng, nggak goyang dikit pun. Ya, tetap ini kan. Gitu. Kalau dasar lautnya tenang ya tetap tenang. Kalau memang dasar lautnya berombak ya itu kan angin yang bikinnya dia berombak. Ya. Wallahu a'lam. Sebab itulah kata indah yang bisa kita lemparkan untuk mereka kan gitu ya. Mantap ya. Ya mantap juga baitnya ya. Ya silakan hafal kalau mantap. La yadurrul bahra amsa zakhiran an rama fihi gulamun bihajar. Wa qad ihtajjatil ummah al-islamiyah bil ijma'i min muftatih. Iftataha itu lazim atau mutaaddi? Coba lihat dulu. Iftataha itu lazim atau mutaaddi? Istaala kunci. Membuka, melantik, meresmikan. Iftataha, berarti mutaaddi ya? Iya. Berarti munmaf. Iya, iftataha abwaabal. Berarti mutaaddi ya, berarti min muftatahi amriha. Ya. Min muftatahi amriha atau min muftatahi amriha. Dia dibaca majhul apa? Dibaca sighah maf'ulun bih berarti ya. Dibaca isi maf'ul ya. Ya kok sirah maf'ul midi baca sirah isi maf'ul. Dan beribet. Baik, wa qad ihtajjatil umma al-islamiyah bil ijma'i min muftatahi amriha fi saqifati bani sa'idatin. Bani sa'idata ila يومنا هذا وإلى يوم القيامة إن شاء الله ولولا أن الدليل على قطعي عليه قطعي ولولا أن الدليل عليه قطعي لما ألزم لما ألزم بعضهم لما ألزم بعضهم بعضا به ولما احتج ولما احتج به بعضهم على بعض dan sungguh ya, umat Islamiyah ini ya, telah menjadikan ijma sebagai hujjah. Wa qad ihtajjatil ummatul Islamiyah bil ijma. Jadi umat Islam ya, dan sungguh umat Islam ini telah menjadikan ijma sebagai hujjah. Min muftatahi amriha, mulai dari perkara ini muncul atau mulai dari dibukanya permasalahan ini ya. Ya, dibukanya permasalahan ijma. Iya, kan gitu ya. Min apa? Kalau saya ini ha ini kembali ke al-ummatul Islamiyah ya. Min muftathi amriha ya. Ini amri ummatul Islamiyah fi saqifi fi saqifati Bani Sa'd Bani Sa'ada. Ini saqifa apa? Bangsa ya. Bangsal. Hah? Ada alnya. Bangsal naungan tenda rumah. Oh, mulai dari munculnya tenda-tenda Bani Sa'ada. Ya, saya pun enggak kenal nih Bani Sa'ada ini maksudnya gimana nih? Oh, Sa'ifah itu alian. Yang fasih. Jualilah. Sungguh umat Islam telah menjadikan ijma ini bayang-bayang bangsal bayang teduh. Baik, maksudnya gini, berarti waktu masih manusia menggunakan bangsal sampai sampai kita pada hari ini gitu ya bahasanya, sampai kita pada hari ini. Kita pada hari ini gitu kalau bahasa Indonesianya ila yaumina hadza, kalau bahasa Arabnya ila yaumina hadza, sampai kalau kita di bahasa Indonesia gimana bilangnya, sampai kita pada hari ini atau sampai sekarang gitu ya, gimana bahasa kan sampai waktu sekarang kita ini sampai saat ini gitu aja ya, sampai saat ini gitu. Iya, sampai saat ini iya juga, sampai hari kita ini iya ya, intinya gitulah ya. Jadi gini nih, kira-kira ya, min muftathi amriha fi saqifati Bani Sa'd ila yaumin hadza, dari zaman bahala sampai sekarang gitu. Yeah. Kira-kira gitu ya. Ya, cuma ini saqifah ini maksudnya masih pada zaman gubuk sampai kita yeah, ya udah bangunan-bangunan mungkin gitu. Wa ila yaumil qiyamah insyaallah, dan sampai pada hari kiamat insyaallah umat Islam akan tetap menjadikan ijma sebagai hujjah. Ya, insyaallah kata beliau di sini. Walau la anna dalil alaihi qat'iyun, dan kalaupun tidak demikian maka sesungguhnya ada dalil yang qat'i untuknya. Lama alzama ba'dhum walau la anna dalil, bentar ya, walau la anna dalila alaihi qat'iyun, dan kalau sana tidak ada dalil qat'i walaula yang dinafikan mana ini? Mana yang dinafikan? Masdar mawal ini kan? Iya. Iya kan? Annad dalil alaihi qat'i kan? Iya. Nah, lalu isim annanya, khabar annanya qat'iyun kan, berarti yang ditiadakan ya. Dan andaikan dalil qat'i ini tidak ada begitu ya, dan andaikan dalil qat'i ini ataupun qat'iyan dalil ini tidak ada ya kan gitu ya, dan andaikan ya, qat'iyan dalil ini tidak ada, lama alzama ba'dhum ba'dhan bihi, ini saya sungguh tidak akan sebahagian mereka tidak akan menetapkan atas sebahagian yang lainnya, wala ma ihtajja bihi ba'duhum ala ba'din, dan niscaya sebahagian mereka tidak akan berhujjah dengannya atas sebahagiannya. Ya. Kalau memang ini enggak qat'i, kan begitu ya. Kalau memang ini tidak qat'i. Qala Allah Ta'ala. Ya. Allah juga berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Faman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Iya. Jadi, dan barang siapa yang menentang ataupun mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk ya, dan dia mengikuti jalan-jalan selain orang mukmin, nuwallihi, niscaya kami akan memalingkannya kepada apa yang dia berwala gitu ya, kepada apa yang dia sukai gitu ya. Nen gitu ya. Kepada apa yang dia inginkan gitu ya. Ma tawalla, kepada apa yang dia mau. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami pun mencampakkannya ke jahannam wa sa'at masira, di mana jahannam itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali, kan gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalala. Ya, wallahu alam bissawab. Itulah yang bisa kita bahas pada pertemuan ini ya, insyaallah tentang anwal ijma'nya kayaknya kita bahas pada pertemuan berikutnya aja ya. Sedikit lagi ya, atau kita bahas aja? Iya, kita habiskan aja ya. Oke, kita habiskan aja. Anwa'ul ijma' lil ijma'i thalathatu anwa'in hi. Nah, jadi tentang macam-macam ijma', ijma' itu punya tiga macam bahagian gitu ya, ataupun ijma' itu memiliki tiga macam. Ya, ijma' itu ada tiga macam ya, kira-kira demikian. Pertama, al-ijma'ul qawli. Ada yang namanya al-ijma'ul qawli. Ka'ayyakula jami'al mujtahidin qawlan wahidan fil mas'alah. Seakan-akan seluruh mujtahid, ya, seluruh mujtahid itu mengucapkan kata yang sama. Ya, ataupun bersepakat dalam satu perkataan. Dalam sebuah permasalahan. Ya, fil mas'alati. Kan gitu ya. Jadi ka'ayyakula, seakan-akan semua mujtahid itu berkata dengan satu perkataan di dalam satu permasalahan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya al-ijma'ul fi'li. Wadhalika bi ayyattafiqa jami'ul mujtahidin ala amalin ma. Ya, jadi mereka bersepakat di dalam mengamalkan sesuatu. Ya, ala amalin ma, ala amari ma. Ya, di dalam mengamalkan sesuatu. Jadi seluruh mujtahid mereka itu bersepakat di dalam mengamalkan sesuatu. Fa inna nafham min amalihi, maka sesungguhnya kita dapat memahami dari amalan mereka tersebut, annahu jaiz bi ijma'ihim alaihi, bahwa hal tersebut boleh berdasarkan ijma'nya mereka atas amalan tersebut. Nah, ini namanya ijma'ul fi'li. Jadi tadi kalau ijma'ul qawli, jami'ul mujtahidin yaqulu qawlan wahidan fil mas'alah. Jadi seluruh mujtahid menyatakan, seakan seluruh mujtahid menyatakan satu perkataan dalam sebuah permasalahan. Adapun ijma'ul fi'li, seluruh mujtahid yattafiqu ala amalin ala amali ma, bersepakat di dalam melakukan sesuatu. Melakukan amalan apapun. Ya, amalan apapun itu kan gitu ya. Dalam suatu amalan. Bukan amalan apapun ya, bukan seluruh amalan, maksudnya dalam suatu amalan. Jadi bersepakat di dalam mengamalkan suatu amalan. Fa inna, maka kita pun mengambil pemahaman dari amalan mereka tersebut, annahu jaiz, bahwa amalan tersebut boleh, bi ijma'ihim alaihi, karena mereka ijma' dalam amalan tersebut. Kemudian yang ketiga, kayaknya bukan yang terakhir juga nih. Yang terakhir ya. Oh ya, yang terakhir ya. Kemudian yang terakhir, al-ijma' as-sukuti. Ya, apa itu ijma' as-sukuti? Ya. Intinya diam ya, ijma' diam lah. Kalau kita bahas Indonesia kan ijma' yang bersifat diam ya. Ijma' diamnya para mujtahid. Ijma' diamnya para mujtahid. Dalam suatu permasalahan ya. Contohnya ya, kita baca aja, wa dzalika bi ayyaqula ba'dhum qawlan. Ya, bi ayyaqula ba'dhum qawlan. Jadi sebahagian mereka ada membuat pernyataan, aw yaf'al fi'lan, atau melakukan sebuah perbuatan. Wa yantashir hadzal qawl wal fi'l aw al fi'l, dan pernyataan sebahagian orang, sebahagian mujtahid tadi, atau perbuatan sebahagian mujtahid tadi, intisar, nyampe baina jami'il mujtahidin, ke tengah-tengah para mujtahid. Jadi perbuatan dan pernyataan mereka tadi itu, ya sebahagian mereka tadi itu tersebar di tengah-tengah mujtahid, di tengah-tengah para mujtahid. Wala yunkir ahadun minhum, dan tidak ada satupun dari para mujtahid yang mendengar pernyataan dan perbuatan mereka itu mengingkarinya. Nah ini juga dikatakan al-ijma' us-sukuti. Ya ini juga dibilang ijma' dan dinamakan dengan ataupun diistilahkan dengan ijma' us-sukuti. Ya. Jadi wala yunkiru ahadun minhum qawlahu hadza bal yaskutuna jami'an 'alaihi. Malah justru yang ada mereka diam aja tentang hal tersebut, yang menunjukkan bahwasanya itu boleh, yang artinya ijma', mereka sepakat akan hal itu. Ya. Mereka bersatu akan hal tersebut begitu. Ma'adami khawfihim, tanpa adanya kekhawatiran dari mereka. Wa muru zamani alladhi yumkinuhum fihi min an-nadhari fi ma qila aw fi'lin. Ya. Fi ma qila aw fu'ila. Ya. Berangsurnya zaman ataupun seiring berjalannya zaman, ya kira-kira begitu ya. Alladhi yumkinuhum fihi minan nazar, di mana sebenarnya juga maksudnya di mana mururnya zaman itu, berlangsungnya zaman itu ataupun seiring berjalannya waktu itu memungkinkan mereka untuk melakukan nazar, pengkajian. Kan gitu kan? Atas apa yang dinyatakan tadi dan atas apa yang diperbuat, namun faktanya mereka diam. Jadi mustahil kalau kita katakan bahwa diamnya mereka ini adalah bentuk tidak setujunya, begitu ya. Justru yang bisa kita ambil faedahnya ataupun kesimpulannya adalah bahwa mereka ijma' di situ, kan gitu ya. Berijma' di dalam hal tersebut. Wallahu a'lam. Ya, kenapa? Wa mururuz zaman alladhi yumkinuhum fihi minan nadhar fi ma qila aw fa'ila. Kan gitu. Nah demikian. Jadi intinya ya, berjalannya waktu ataupun berlangsungnya waktu itu memungkinkan mereka untuk melakukan nazar pada apa yang dinyatakan dan apa yang diperbuat. Fasukutuhum hadza yu'tabaru ijma'an sukutiyan, maka diamnya mereka ini ya itu dianggap sebagai ijma' sukutiyan. Ya istilahnya bisyurutil lati dzakarnaha, ya tentunya dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Wa min a'zami amthilatil ijma' ijma'ul muslimin ala kurri atau ala karri. Ala kurri atau karri. Karra ya kurur. Masdarnya kurur. Masdarnya kurur malah ya. Karir. Iya, masdarnya kurur ya. Oh iya. Dia menerangkan bahwasanya sholat taraweh 20 rakaat. Apa ini bahasanya? Cuma dua huruf saja. Itu pasti sama maknanya. Jadi ijma'ul muslimin ala kurril unsur, karun atau kurun tadi? Karun. Oh, ala karril unsur wa murid duhur. Jadi karril unsur itu maknanya sama dengan murid duhur. Ini berlalunya masa ya. Jadi ijma'ul muslimin ala kur selama apa namanya? Ijma'nya, jadi ini kan di sini apa namanya musannif ingin memberikan contoh paling agung tentang ijma', ya contoh paling apa namanya, contoh paling a'zam, contoh paling paling besar tentang ijma' adalah ijma'nya kaum muslimin di sepanjang masa, ya ala karil asur wa murid duhur di sepanjang masa, ala anna salat tarawih 20 rakaatan. Ini contoh ijma'nya kaum muslimin. Ya, ijma'nya kaum muslimin di sepanjang masa bahwa salat tarawih adalah 20 rakaat. Wal ijma'u ala hadza ijma'un qawli wa fi'li wa sukuti. Bahkan ijma' ini masuk ke kategori 3 ijma' tersebut. Yaitu apa? Ijma'u qawli, ya ijma'u qawliyun, ijma'un qawliyun, ijma'un fi'liyun wa ijma'un sukutiyun. Wa amma qawlul wahid min as-sahabah falaisa bihujjatin ala ghairihi. Dan adapun satu pernyataan, satu pernyataan dari sahabat, ya, satu pernyataan dari sahabat itu tidaklah bisa dijadikan hujah atas lainnya, ala ma sanadzkuruhu fil adillatil mukhtalif fiha, yang nanti akan kita sebutkan, kita terangkan di dalam dalil-dalil yang diperselisihkan padanya. Ya, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.